berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti, sehingga goyahlah pendirian di hati. Bagaikan lentera yang kecil, lelah memberi terang, tak jua kunjung harapan. Berlimpahan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua itu kau anggap mimpi lalu. Apa sebenarnya yang kau ingin, ku tak tahu. Untuk luka.